Serada Petrus sekaping setong. Setong Petrus bab setong. Tan teretan umat peliana Allah, seacar pencar in negara manca edara Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia ben Bitinia, kaulah Petrus Rasulah Isa Almasih, ngarap muka-muka Allah maringi berkat sarang sejahtera sesebanyak nah kasampian. Sampian epele epeteti omate Allah menurut rencana na Allah ramah. Bon rona Allah ampon meteti sampian omat sesoceh. Malolo ke akum ke Allah. Supaya sampian taat ke Isa Almasih sarta epasoceh sarang darana. Tore asokor ke Allah. Ramana kusta Isa Almasih. Sebab Allah panika telebut raja belas asena kasampian sarang kaulus seja. Kantos apareng odi seanyar kesampian sareng kaulus teje kelaben maudi pole Isa Almasih dari setena. Kenika medeteng pengarben sekoko kesampian sareng kaulus teje. Sampian sareng kaulus teje ngarep narem akad berkat se esa dia aki Allah ka omate. Engki panikah kad berkat se esempen Allah eswarke. Teti tak kira rosak otabe bucok otabe lontor. Seteja kenika eparengaki kasampian, polana sampian percaya ke Allah. Teti sampian ejaga bi kobesana Allah supaya sampian narema keselamatan, seampon epasadia, enyata akia, eakhir jaman. Teti sampian ketu peperak. Maske samangken keangkui sabeterah bektos sampian sosa polana ngadepi acem-acem coba. Maksudnya keangkui apuk teaki. Ponapa sampian percaya ongku ka pangiran ponapa punten. Mas sebisa rosak saos euji bi apoi. Mangkana iman sampian lebih arkeh dari emas. Tetiko tu euji cuken sopaja koko. Kalaban sapanika sampian bekal ia lemah sarang e hormatenah ben e patengkiah e are Isal Masih Rabu pole. Sampian tarisnah kasalerana. Mas kekik timin sampian tak ngulati salerana. Ben sampian percaya ka salerana meske semangken sampian tak ngulati salerana. Kenika sebab sampian perak. Ben ngerasa aki kasenengan seakung setak kaucap. Sebab tujuana imana sampian ampon ekaule. Engki penikah kaselamatenah sok mana sampian. Keselamatan kenika seetalek teki sarang para nabi. Ben pinapi kenika aramalaki perkara berkat seeparengaki Allah kasampian. Pinapi kenika nalek teki katipunapa. Ben bila perkara kenika sekalakona. Sekemaksud sarang arona Almasih. Sebeda edalem reng oreng kenika. Ebekto kenika arona anu buataki kareng oreng kenika. Perkara kasosaan-kasosaan sekotu etangkung Almasih. Ben perkara kaakunganah senyosolah saampona kenika. Kapi napi kenika Allah apareng oning. Cak pun apa saus seayastani bi napi kenika. Beni kangkui kaparluana abak natibi. Nanging kangkui kaparluana sampian. Engki penika apapun apa. Se semangken panika ampon epiarsa sampian. Cek terangah dari reng orang se abak tak berbagus perkara Isa Almasih. Reng orang kenika menapak satejena perkara kenika kasampian kelaban kubesana. Rona Allah seekerem salerana dari swarga. Lama lakat malaikat tero oning cugan perkara kabar seebertaaki reng orang kenika. Teti sampian ketu asadia. Tengate ben ngarep cek ngasa tengah ka berkat seeparengakia kasampian ebekto Isa Almasih Rabu pagi. Pataat ke Allah. Bence odi noroti pangaterona sampian selambak. Ebekto sampian kita oning ke Allah. Sebalika, dalam sedajana, saya elakoni sampian. Sampian kotu soceh. Akasti Allah senim beli sampian panika soceh. Dalam Alkitab sebutaki. Bakna kotu soceh, sebab sengko soceh. Sampian nyebut ramah ke Allah, ebekto sampian adu'a kasalerana. Allah kenika saya ahagimi manusia setempeng sarang lalakona beng sebeng tak kalaban atau bitaki orang. Teti, saabite sampian ki odi etunya panika. Sampian kotu ngagungaki Allah edalem odina. sabab sampian oning punapa se ebojeraki ka angkui memardika sampian dari odi se parcoma. Beri senah pengatuana sampian. Bajarana beni bareng sebisa rosak akati salaka otabena emas. Bajarana cek tengkina argana engki panika almasi tibi. Seakati tumpah setadak calena seekor banaki ka Allah. Almasi epele sarang Allah sebelum natunya panika eceptaki. Ben ere are ebektoh ampon para napa ka akhir jaman panika. Salerana rabu katunya supaya sampian epa selamat. Laban lebat almasi sampian percaya ke Allah semaudi boleh selerana seampona sete serta amul jaki selerana. Deti Allah seepercaya sampian ben sedeti pangar benah sampian. Sarena sampian taat ke pengajaran sederi Allah sampian mabirse abe. Serta ikhlas tersnah kareng oreng sesa iman. Sampian kutu pada saling tersnah kelaban kuangku. Sebab lebat debunah Allah seodi sarang selangkeng ka Isa. Sampian ampon ebedi manusia anyar selahir beni dari manusia. Tapi dari ramah selangkeng. Edalem Alkitab eseputaki sepanika. Omat manusia riah kepi akan terba. Ben kamulja anak akan tak kembangah reba. Rebana elop, kembangah ngalotor. Tapi debuna pangiran pakun seabida. Debu genika kabar bagus seampun ebertaakih kasampian.